Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang tamrin yang berikutnya. Tabi'an tamrin yang ketujuh dari pelajaran yang ke-10 ini. Yakni pada tamrin ini akan dibahas tentang ma'at. Ya, ma'a. Secara makna, ma'a ini menunjukkan kebersamaan. Ya, jadi makna atau arti dari ma'a ini menunjukkan kebersamaan, sesuatu atau seseorang bersama yang lain. Contoh penggunaannya dalam kalimat kharaja Hamidun. Hamid keluar. Ma'a Khalidin. Bersama Khalid. Bersama dengan Khalid. Hamid keluar bersama dengan Khalid. Contoh yang kedua. Zahaba at-tabibu ma'al muhandisi. Dokter itu pergi bersama dengan insinyur itu. Contoh yang ketiga. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Guru itu duduk bersama kepala sekolah. Kemudian contoh yang keempat. Man ma'aka ya Aliyu. Siapa bersamamu? Siapa yang bersamamu wahai Ali? Ma'i zamili. Ma'i zamili. Bersama saya. Teman saya. Teman saya bersama saya. Contoh yang kelima. Aminatu ma'aha zaujuha. Aminah bersama dia adalah suaminya. Atau Aminah bersama suaminya. Tapi di sini ma'a dengan dhamir dulu ya. Ma'aha zaujuha. Yang berikutnya. Kharaja abi minal baiti. Ayah saya keluar dari rumah. Man kharaja ma'ahu. Siapa yang keluar bersama dia? Bersama ayahmu tadi. Ma'ahu. Kharaja ma'ahu ammi. Keluar bersamanya. Ammi, paman saya. Paman saya keluar bersama dia. Bersama ayah saya tadi. Contoh-contoh penggunaan ma'a dalam kalimat. Dari beberapa contoh ini bisa kita ambil beberapa faedah ya. Di antaranya bahwasanya ma'a ini termasuk jenis isim. Jenis kata yang termasuk isim. Artinya bukan fi'il dan bukan harf. Bukan huruf jar. Tapi dia isim. Ma'a ini isim. Kemudian dalam penggunaan ini tadi, dalam kalimat-kalimat ini tadi, ma'a di sini menjelaskan atau menerangkan ya, sesuatu dari kalimat sebelumnya yang menunjukkan makna kebersamaan tadi. Nah, penggunaan ma'a yang semacam ini, ya, dia disebut dengan dzaraf. Ini juga disebut sebagai dzaraf. Sebagaimana kemarin seperti inda atau tahta amama itu dzaraf, dzaraf makan ya. Ma'a ini juga termasuk dzaraf seperti pada contoh-contoh yang lain tadi, inda, amama, tahta dan yang lainnya. Jadi ma'a ini penggunaannya dalam kalimat-kalimat ini tadi dia sebagai dzaraf. Kemudian karena dia sebagai dzaraf, ya, atau sebelumnya, jadi kedudukannya dalam kalimat tadi sebagai dzaraf. Adapun bentuk susunan ma'a itu sendiri, ungkapan ya, dari ma'a itu sendiri, kalau diperhatikan dari contoh-contoh ini, ma'a itu diikuti mudhaf ilaih dari ma'a tersebut. Ya, jadi ma'a itu diikuti mudhaf ilaih. Berarti ma'a itu sebagai mudhafnya. Jadi kalau dilihat dari susunannya, ma'a ini mudhaf, kemudian isim sesudahnya seperti tadi Khalidin al-Muhandisi al-Mudiri, kemudian bomir-bomir yang sesudah ma'a ini yang menjadi mudhaf ilaih dari ma'a tersebut. Ya, karena menjadi mudhaf ilaih, maka isim-isim yang bukan bomir di situ jar dengan tanda kasrah. Ma'a Khalidin, ma'al Muhandisi, ma'al Mudiri. Jadi ini mudhaf ilaih. Khalidin al-Muhandisi al-Mudiri, ini mudhaf ilaih dari ma'a. Adapun ketika mudhaf ilaih itu berupa bomir, seperti dalam tiga contoh yang terakhir, ma'aka, ma'aha, ma'ahu, dan ma'i, ini maka lafaz bomirnya tetap tidak mengalami perubahan. Jadi bomir itu mabni, tidak mengalami perubahan. Walaupun di sini kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Jadi tidak di kasrah atau tidak di jar seperti isim-isim yang lainnya. Karena bomir itu mabni. Yang jelas di sini ma'a diikuti mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu bisa berupa zahir, isim zahir artinya bukan bomir, dan bisa pula berupa bomir. Jadi isim zahir ini lawan dari bomir. Ismu zahir ini lawan dari bomir. Jadi kalau bomir itu yang menunjukkan mutakallim atau mukhatab atau ghaib seperti ana, anta atau huwa atau domeria, domer kaf, ya, domer ha, ini bomir. Adapun selain dari bomir, isim-isim yang lain seperti Khalidin, al-Muhandisi, ataupun yang lainnya, yang jelas itu selain dari bomir, maka itu disebut dengan isim zahir. Ini. Jadi mudhaf ilaih bisa berupa isim zahir, dan juga bisa berupa bomir. Kalau berupa isim zahir, maka isim zahir tersebut menjadi majrur, atau menjadi dijarkan dengan tanda aslinya adalah kasrah. Adapun kalau mudhaf ilaih itu bomir, maka keadaan bomir itu tetap atau mabni tidak berubah. Kemudian tadi ma'a ini yang menjadi mudhafnya. Ma'a ini yang menjadi mudhaf dari atau pada mudhaf ilaih tersebut. Kemudian tadi kedudukan dalam kalimat dia sebagai dzaraf, ya, maka huruf akhir dari ma'a ini dibaca dengan fathah atau mansub. Jadi jenis i'rab yang dengan tanda fathah itu nanti disebut dengan nasab. Nasbu, ya, ini nasab. Yang dzaraf itu nanti nasab i'rabnya. Jenis i'rabnya adalah nasab itu pada dzaraf. Nih, baik. Ada yang ditanyakan tentang ma'a di sini? Kedudukannya tetap matni, termasuk matni. Yang mana? Ma'a. Enggak, dia mansub atau nasab ini dengan tanda fathah ini tadi. Jadi ma'a ini fathah ini itu nasab. Dia tidak membeni. Oh. Ya. Tapi suatu ketika. Suatu bisa ketika bisa bomah, ya, bisa kasrah. Ya. Walaupun itu jarang penggunaan yang rofa, yang bomah ataupun yang kasrah, tapi bisa. Ya. Karena sesuai dengan fungsinya, jadi menyesuaikan dia fungsinya karena terkait dengan dzaraf tadi, menjelaskan, menerangkan dari sesuatu yang sebelumnya. Terkait dengan tempat di sini, ya. Atau yang semisalnya. keberadaan atau tempat ya, atau yang semisalnya. Ini tentang ma'a. Jadi sama dengan inda, amama, tahta, dan yang semisalnya. Ada yang ditanyakan tentang ma'a? Umum gitu, mu'anas mudhakari. Kalau mudhaf ilahnya, mudhaf ilahnya bebas. Jadi mudhaf ilah itu tidak ada keterkaitan dengan mudhaf. Dari sisi jumlah pun jenis, mudhaf ilah itu tidak ada keterkaitan dengan mudhafnya. Apakah harus sama ataukah bagaimana, tidak ada. Jadi bisa sama, bisa berbeda. Mudhakar atau mu'anasnya tidak harus sama. Juga mufrad atau jamak juga tidak harus sama antara mudhaf dan mudhaf ilah. Jadi ini susunannya idhofi, mudhof dan mudhof ilaih. Ada lagi? Kita lanjutkan, kalau tidak ada. Tamrin yang berikutnya, yang ke-8. Perhatikan contoh yang baris pertama, yang baris atas. Ini sebagaimana yang kemarin. Jadi satu isim diidhofahkan pada bomir. Ya, contoh, baitun isim nakirah dengan tanwin huruf akhirnya, kemudian diidhofahkan pada dhamir-dhamir ini menjadi baituka, baituhu, baituha, baiti. Ya, selalu ya, ketika idhofah pada ya mutakallim maka huruf sebelumnya harus dikasrah. Oh ya, sebagai tambahan pada ma'a tadi juga demikian, ma'a ketika diidhofahkan pada ya mutakallim maka sebelumnya itu harus dikasrah, sehingga tadi menjadi ma'i. Contoh nomor 4 tadi ya, ma'i zamili. Jadi selalu yang diidhofahkan pada dhamir ya itu harus dikasrah sebelumnya. Untuk tambahan yang tadi, kembali ke tamrin ke-8. Jadi isim-isim ketika diidhofahkan ketika menjadi mudhaf ya, dan sebenarnya di sini tidak hanya pada dhamir tapi secara umum, isim-isim ketika menjadi mudhaf, maka ya tinggal menghubungkan dengan mudhaf ilaih tersebut. Ya. Hanya perubahan dari asalnya tanwin, kalau itu nakirah dengan tanwin, menjadi tidak tanwin. Itu perubahan yang terjadi pada isim nakirah yang menjadi mudhaf. Baik itu mudhaf itu pada bomir, seperti contoh-contoh ini, maupun pada isim zahir. Ya. Sama, langsung diidhofahkan. Baitu Muhammadin misalnya. Jadi tidak ada penambahan apapun, hanya menghilangkan tanwinnya saja. Ya, itu mudhof ya. Baitu ya, Muhammadin misalkan. Langsung ini. Dari baitun menjadi baitu Muhammadin. Ini keumuman ya, kebanyakan isim demikian. Tetapi di sana ada beberapa isim ya, yang agak berbeda ya, dari bentuk isim itu ketika diidhofahkan, ketika menjadi mudhof. Kita lihat pada contoh berikutnya. Abun. Ya, abun. Ini bentuk asalnya atau bentuk nakirahnya ketika tidak menjadi mudhaf, ketika berdiri sendiri satu lafaz ini, abun. Kemudian dari abun dia diidhofahkan, dia menjadi mudhaf. Ketika menjadi mudhaf maka di situ muncul waw ya, menjadi abuka, abuhu, abuha ya. Kemudian ketika pada ya mutakallim disulak tidak muncul wawu, tetapi sebelumnya kasrah abi. Ini yang berbeda. Selalu ya, pada idhofah pada ya mutakallim ya, ini huruf yang sebelumnya harus dikasrah. Ini dari abun menjadi abi. Adapun yang selain dari itu, abun tadi ketika diidhofahkan pada bomir-bomir selain ya ataupun juga nanti pada isim zahir, maka yang terjadi adalah munculnya wawu pada huruf akhir dari abun tadi. Dari abun menjadi abuka, menjadi abu muhammadin. Ini idhofah pada isim zahir. Abu muhammadin. Ini. Jadi yang nampak ada penambahan. Penambahan waw. Ketika dia menjadi mudhaf. Ada kemunculan waw di akhir ini. Ketika lafaz abun ini menjadi mudhaf. Demikian pula pada kata akhun. Dari akhun diidhofahkan dia menjadi mudhaf, menjadi akhuka, akhuhu, akhuha. Kemudian pada dhamiriyah menjadi akhi. Jadi pada abun dan akhun ini ada perbedaan dengan isim secara umum, di mana ketika menjadi mudhaf, abun dan akhun ini muncul wawunya. Nah, kata-kata yang semacam ini itu nanti tidak banyak ya. Dalam dari semua isim yang ada dalam bahasa Arab itu jumlahnya mungkin hanya 5 ya. Hanya 5 isim ya, yang seperti ini keadaannya. Artinya ketika menjadi mudhaf itu ada wawunya ya. Yakni pada kata-kata ini ya, abuka, kemudian akhuka, kemudian hamu, ki, kemudian fuka, kemudian du, du ilmin. Jadi hanya ada 5 kata ini yang keadaannya ketika menjadi mudhaf itu ada huruf wawunya, waw yang di akhir ini. Ini ada, hanya ada 5 kata ini, 5 isim ini. Baik. Artinya nanti kalau dia tidak menjadi mudhaf, maka bentuknya tidak seperti ini, tidak ada wawunya tadi, abun, akhun, ya, ini nanti menjadi hamun, ya, artinya tidak ada wawu. Fuka nanti ini famun, ya, mulut yang famun, ya, famun. Tapi ketika menjadi mudhaf, itu lafadznya ya, menjadi fuka. Adapun du, dia selalu menjadi mudhaf, ya, tidak bisa berdiri sendiri. Ini du selalu menjadi mudhaf. Jadi ada 5 isim yang sama. Dalam hal ini ketika menjadi mudhaf, maka itu di akhiri dengan wawu tersebut. Kecuali tadi kalau idhofahnya pada ya mutakallim. Kecuali kalau idhofah pada ya mutakallim. Nah, karena ini jumlahnya 5, maka disebut dengan al asmaul khamsah, isim-isim yang jumlahnya 5. Khomsah kan 5. Al asmaul khomsatu, isim-isim yang jumlahnya 5. Kalau yadun itu yaduka, tidak termasuk. Yadun, yaduka, tidak ada tambahan wawu ya. Yadun nanti menjadi yaduka. Ya, tidak ada wawunya. Yaduka. Jadi hanya 5 ini yang ada kemunculan wawu itu. Dan yang sebenarnya justru aslinya ya, memang wawu ini ada. Jadi aslinya memang sebenarnya isim-isim ini, terutama yang abun, akhun, dan hamu, abuka, akhuka, mungkin 2 ini dulu ya, terutama yang 2 ini dulu, abuka dan akhuka, ini pada aslinya sebenarnya memang ada wawunya. Secara asli atau asalnya memang di situ ada wawunya. Tetapi kemudian dalam bentuk nakirah tidak diidhofahkan, wawu itu dihilangkan sehingga menjadi abun, menjadi akhun. Nah, kemudian ketika menjadi mudhaf, wawu itu muncul kembali. Jadi dari ada menjadi tidak ada, menjadi ada ketika menjadi mudhaf. Ya. Jadi aslinya untuk abun dan akhun, untuk yang lainnya mungkin nanti waktu ya, insyaallah. Yang pertama untuk abun dan akhun dulu. Ya, abun itu nanti aslinya adalah abawun. Akhun itu aslinya adalah akhawun. Ini aslinya. Jadi ada wawunya secara asli. Kemudian wawu itu dihilangkan. Sehingga menjadi abun, menjadi akhun. Nah, kemudian menjadi mudhaf, wawu itu muncul kembali. Hanya saja mungkin juga ada perubahan harakatnya. Abawun baknya fathah ya. Kemudian wawunya seperti wawunya dengan dhammah tanwin. Tapi kalau menjadi mudhaf, wawunya muncul tetapi ada perubahan harakat di situ. Abuka, akhuka. Tapi dari sisi wawu itu wawu muncul kembali. Ini untuk dua isim ini. Untuk yang lain mungkin di lain waktu insya Allah. Dan ini tidak bisa dikiaskan dengan umun ibu ataupun ukhtun saudari, saudara perempuan. Tidak bisa. Jadi hanya abun dan akhun. Jadi kalau umun menjadi mudhaf, ya ummuka, tidak ada tambahan wawu. Ya, umun ya ummuka. Ukhtun ya langsung ukhtuka, ini juga tidak ada tambahan atau kemunculan wawu. Jadi hanya pada abun dan akhun, tidak dikiaskan pada mu'annafnya. Ini tadi hanya lima isim ya. Umun, ukhtun tidak ada, tidak termasuk. Kemudian contoh-contoh kalimatnya ya. Contoh yang pertama, abi wa ummi fil baiti. Ayah saya dan ibu saya ada di rumah. Ini abi wa ummi. Ini idhofah pada ya mutakalim. Kalau idhofah pada ya mutakalim, wawunya tidak muncul. Jadi langsung abun menjadi abi, ya, akhun menjadi akhi. Di sini umun juga langsung menjadi ummi. Berikutnya ganti baca. Aina abuka ya Hamidu? Zahaba ila suki. Di mana ayahmu wahai Hamid? Dia pergi ke pasar. Ya. Dia pergi ke pasar. Berikutnya. Ma'akhuka tabibun. Apakah saudaramu seorang dokter? Ya. La huwa mudarrisun. Tidak. Dia seorang guru. Iya. Berikutnya. Zainabu fil riyati. Fir riyati. Iya. Zainab diriyat. Iya. Aku ha. Fil. Fit. To. Ifi. Ya. Wa abuha fil madinati. Al munawwarati. Waroti. Ya. Abuha fil madinatil munawwarati. Abuha fil munawwarati. Madinatil munawwar roti. Ya, fil madinatil munawwar roti. Artinya Zainab ada di Riyadh, kota Riyadh. Iya. ibu kota Saudi ya, Ar-Riyadh. Iya, Zainab di kota Riyadh. Iya. Dan saudara saudarinya. Saudara. Saudara perempuannya. Laki-laki. Aku laki-laki. Wah, saudaranya laki-laki ada di Taif. Iya. Dan bapaknya. Iya. Ada di? Ada di Madinah Al-Munawwarah. Iya, baik. Berikutnya? Ada Talibun Abuhu. Talibu? Ada Talibu? Ada Talibu Abuhu Wazirun. Wa Ahuhu Tajirun Kabirun. Iya. Bapaknya seorang... Pelajar ini? Pelajar ini, bapaknya... seorang menteri. Iya. Yeah. Dan saudaranya seorang pedagang yang besar. Iya. Yeah. Ada pertanyaan tentang ini? Oh, masih satu ya. Baca. Siapa? Zahata akhi ilal madrasati wa zahata abi ilal jamiati. Iya. Yeah. Saudaraku dia pergi ke sekolahan. Sekolah? Ke sekolah. Iya. Yeah. Dan bapakku dia pergi ke universitas. Iya. Yeah. Saudaraku pergi ke sekolah dan ayahku pergi ke universitas. Ada yang ditanyakan? Tentang ini? Jadi tadi asma'ul khamsah isim-isim yang lima dihafalkan lafal-lafal tadi atau isim-isim tadi ada lima. Okay. Tapi terutama di sini pada abu dan akhun dulu. Okay. Yang lain nanti bisa menyusul. Tidak ada, kita lanjutkan. Ta'fi'an yang kesembilan. Tamrin yang kesembilan. Perhatikan contoh-contoh untuk nama orang laki-laki. Ya, nama orang laki-laki dalam bahasa Arab yang ini berasal dari bahasa Arab, ya, bukan nama asing di luar Arab, tapi memang nama yang itu ada dalam bahasa Arab, dalam masyarakat Arab, asli dari bahasa Arab. Yang pertama, baris yang pertama, Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Jadi nama-nama ini untuk laki-laki ya, dalam bahasa Arab. Kemudian huruf akhirnya itu diakhiri dengan tanwin. Ya, huruf akhirnya ini diakhiri dengan tanwin. Sebagaimana ditunjukkan dalam contoh-contoh ini. Jadi ini kaidahnya, nama untuk laki-laki untuk mudzakkar dalam bahasa Arab itu diakhiri dengan tanwin. Dengan syarat itu nama asli dari bahasa Arab, bukan nama di luar bahasa Arab ini. Dan ini yang umum, artinya yang asal demikian untuk nama laki-laki ini diakhiri dengan tanwin. Kemudian perhatikan pada baris yang kedua, ini juga nama untuk laki-laki, nama orang untuk laki-laki, yakni Hamzatu. Itu mimnya disukun ya, Hamzatu, Hamzah dengan ha. Ya, jadi untuk nama orang itu dengan ha, Hamzah, bukan Hamzah. Berbeda ya antara ha dan ha. Kalau nama orang ini dengan ha, Hamzatu. Kalau ha, ini nama huruf, Hamzatun. Ini huruf Hamzah ini. Ini huruf Hamzah dengan ha. Tapi kalau untuk nama, ini dengan ha, Hamzatu. Ya, jadi Hamzatu, nama orang Hamzah. Berikutnya, Talhatu, Talhah. Usamatu, Usamah. Muawiyatu, Muawiyah. Ikrimatu, Ikrimah. Ini semua untuk laki-laki, nama orang laki-laki. Nah, kemudian kalau diperhatikan, nama untuk laki-laki ini, untuk mudzakkar ini, pada huruf akhirnya itu diakhiri dengan ta ta'nits atau ta marbutah. Ya, jadi dalam bahasa Arab ini dikenal dengan istilah ta'mis. Ya, kalau ta' marbutoh itu bentuk hurufnya. Tapi istilahnya dalam bahasa Arab disebut dengan ta'mis. Jadi huruf ta yang digunakan untuk mu'annas, menunjukkan mu'annas. Ini makna ta'mis. Makna secara asal ya, ta'mis itu ta yang digunakan untuk mu'annas, untuk menunjukkan mu'annas. Tetapi di sini untuk nama-nama laki-laki ini diakhir dengan ta'mis bukan berarti menunjukkan mu'annas. Dia tetap untuk laki-laki. Ya. Tetapi ta-nya atau ta marbutoh itu tetap disebut sebagai ta'nis. Ya. Walaupun tidak menunjukkan mu'annas. Ya, dia menunjukkan mu'annas hanya dalam lafadznya. Lafadznya ada ta'nis. Tetapi secara makna dan juga secara hukum nanti tetap dianggap mudzakkar, tetap dianggap laki-laki. Ya, jadi kalau diganti dengan dhamir misalnya, ya nanti dengan huwa. Kalau diisyaratkan dengan isim isyarah dengan hadza, hadza hamzatu, hadza talhatu. Demikian. Jadi secara makna, secara hukum tetap dianggap ini mudzakkar walaupun dengan ta'nis tadi. Kemudian ketika nama mudzakkar ini diakhiri dengan ta'nis, maka huruf akhirnya itu tidak tanwin. Ya, huruf akhirnya tidak tanwin. Ya, dari sisi ini sama dengan nama untuk mu'annas, nama untuk perempuan. Ya, dulu sudah disampaikan ya, nama-nama untuk perempuan ini tidak tanwin. Ya, semua, hampir semua. Atau bisa dikatakan semuanya. Ya. Nama untuk perempuan, entah itu dari bahasa Arab ataupun di luar dari Arab, itu semua tidak tanwin. Ya. Khadijatu, Aisyatu, Maryamu, Zainabu. Ya. Jadi semua nama untuk perempuan ini tidak tanwin. Apakah ada ta'nis ataukah tidak ada ta'nis seperti Maryamu, Zainabu. Ini tetap tidak tanwin. Adapun untuk nama laki-laki asalnya tanwin. Tetapi ketika nama laki-laki itu diakhiri dengan ta'nis, maka nama ini menjadi tidak tanwin. Seperti contoh-contoh ini tadi. Ya, Hamzatu, Tolhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Ini. Jadi yang menyebabkan dia tidak tanwin adalah adanya ta'nis tersebut. Yang berikutnya, iqra'il asma' al-atiyata wabbit akhiraha wabbit awakhiraha. Bacalah nama-nama berikut ini dan tepatkanlah akhir-akhir isim tersebut. Akhir-akhir kata atau nama-nama tersebut. Ya, dengan tanwin ataukah tidak dengan tanwin. Contoh, Khalidun, Hamzatu, Khalidun dengan tanwin, Hamzatu tidak tanwin. Jadi masalah tanwin itu penting, itu dipelajari dalam bahasa Arab. Ya, sehingga dalam membaca, mengucapkan, perhatikan tiap-tiap kata, tiap-tiap isim. Kalau memang itu tanwin, maka bacalah dengan tanwin. Kalau memang itu tidak tanwin, maka juga dibaca dengan tidak tanwin. Karena di sini kita dalam proses belajar, ya, mempelajari bahasa Arab, sehingga yang huruf akhir itu pun juga harus diperjelas, dibaca dengan jelas, ditulis dengan jelas. Tanwin ataukah tidak tanwin itu juga harus jelas. Karena kita dalam proses belajar, supaya paham tentang bahasa Arab ini. Ya. Ya. Berikutnya satu persatu dibaca. Amarun. Ya. Anasun. Nunnya tidak tasdid ya. Anasun. Ya. Amarun. Anasun. Anas. Ya. Berikutnya. Muawiyatu. Ya. Muawiyatu. Tidak. Muawiyatu. Ya. Tidak tanwin ya. Berikutnya. Hamidun. Iya. Berikutnya. Usamatu. Iya, Usamatu. Berikutnya? Rimatu. Iya, berikutnya? Abbasun. Abbasun. Iya. Berikutnya? Muhammadin. Iya. Talhatu. Iya. Baik. Ini ya, nama untuk laki-laki ketika diakhiri dengan ta'nits maka tidak tanwin. Yang berikutnya al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Az-zamilu, teman. Az-zauju, suami atau pasangan atau jodoh. Wahidun, satu. Fatan, pemuda. Ma'a, bersama. Abtisu, anak kecil. Al-kuwaitu, kuwait. Al-lughatu, bahasa. Ada yang ditanyakan dari ini? Dari pembahasan yang tadi? Kalau yang tidak tanwin itu, tapi caranya, tandanya dengan fathah. Fathah. Iya. Jadi kalau yang tanwin itu jar dengan kasrah, ya. Misalnya min Muhammadin. Ya. Kalau yang tidak tanwin nanti jarnya dengan fathah. Ila hamzata. Ini sebagai contoh ya. Ya min mudofilah ya sama. Mudofilah sama dengan fathah. Ya. Jadi untuk yang tidak tanwin dan itu nanti di beberapa pelajaran mendatang juga akan dipelajari, akan ditunjukkan. Jadi untuk yang tidak tanwin ketika jar ya, ketika jar ya, maka nanti tandanya dengan fathah, tidak dengan kasrah. Secara asal jar itu dengan kasrah. Muhammadin, Khalidin itu jar dengan kasrah pada isim-isim yang tanwin. Yang akhirnya tanwin. Adapun yang tidak tanwin, ketika nanti jar, entah didahului huruf jar atau sebagai mudhaf ilaih, maka nanti tanda jarnya dengan fathah. Kitabu hamzata. Kitab milik Hamzah. Ini idhofah ya. Kitabu hamzata. Ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu jar atau majrur. Tetapi tidak dengan kasrah. Tapi dia dengan fathah. Kitabu hamzata. Kenapa? Karena tidak tanwin. Nih, jadi di sini ada perbedaan. Ya, untuk yang jar. Ya, antara tanwin dan tidak tanwin. Ada perbedaan tanda jarnya. Jadi nanti ada perbedaan. Ya, maka dari awal ini disampaikan bahwasannya antara yang tanwin dan yang tidak tanwin itu ada perbedaan, ada sesuatu yang perlu dipelajari. Ini, sehingga tadi perlu kita perjelas dalam menulis dan mengucapkan jelas. Tanwin dibaca, diucapkan dengan tanwin, adapun kalau tidak ya tidak. Ini. Itu ya. Ya, demikian bahasa Arab itu. Jadi bahkan tanwin pun bisa apa? Ada perbedaannya, ada pembahasannya. Atau nanti jenis harakat ya, suatu kata dibaca dengan dhammah huruf akhirnya, atau bahkan yang sejak awal juga demikian. Jadi harakat itu nanti juga akan bisa mempengaruhi makna pemahaman suatu kata atau suatu kalimat dengan perbedaan harakat saja. Dhammah atau fathah atau kasrah itu nanti akan bisa mempengaruhi perbedaan makna kata ataupun makna kalimat. Sehingga dari awal kita berusaha untuk sebenar mungkin, setepat mungkin, sejelas mungkin tentang harokat-harokat ataupun tanwin tidak tanwin. Ini. Baik. Ini. Ada yang ditanyakan, ada yang disampaikan? Baik, kalau tidak ada, untuk pagi ini sampai ini dulu. Selesai pelajaran yang ke-10. Untuk yang berikutnya, insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu'alam, alaikum untuk kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.